amma ba'du, adapun setelah itu. Falamma kanatil aqidatu as-sahihatu hiya aslu dinil Islam. Amma ba'd, adapun setelah itu. Falamma kanatil aqidatu as-sahihatu, kana, amalan kana merafakkan isim dan menasabkan khabarnya. Kana di sini yang sebagai isimnya adalah akidah, karena kanat dihiasi dengan ta'nis sehingga menunjukkan mu'annas, maka isim yang tepat menggantikan isim yang tepat menempati tempatnya isim kana adalah akidah. Hingga akidah kita baca marfu' sebagai isimnya kanat. Falamma kanatil akidatu as-sahihatu. As-sahihatu marfu' bukan sebagai isim kanat tapi sebagai na'at dari akidah. Tatkala akidah as-sahiha hiya aslu dinil Islam, hiya kanat al-akidah as-sahiha, kanat tentu membutuhkan khabarnya. Khabarnya adalah jumlah ismiyah yang tersusun dari mubtada dan khabar, yaitu hiya asli dinil Islam, dan dia adalah asal dari agama Islam. Hiya aslu dinil Islam, bukan asli. Hiya aslu dinil Islam. Diulangi i'rab sekali lagi. Falamma kanatil aqidatu as-sahihatu hiya aslu dinil Islami. Al-aqidah ismu kana marfu wa alamatu raf'ihi bidumma az-zahirah. Al-aqidah adalah isim kana yang marfu, tanda rafa'nya dengan dhamma. As-sahihatu na'tun atau sifat, dia sebagai na'at. Marfu, tanda rafa'nya dengan dhamma. Jadi dia mengikuti akidah karena sebagai na'at. Tatkala akidah yang sahih itu, hiya aslu dinil Islami, hiya fi mahalli raf'in, atau hiya mubtada fi mahalli raf'in, sebagai mubtada. Ya, hiya sebagai mubtada, mana khabar dari hiya aslu, aslu dinil Islam. Nah, aslu dinil Islam, aslu marfu wa alamatu raf'ihi dengan dhamma zahirah sebagai khabar dari hiya. Susunan mubtada dan khabar namanya jumlah ismiyah. Susunan hiya aslu dinil Islam, hiya mubtada, aslunya khabar, itu namanya semuanya jumlah ismiyah. Sebagai khobarnya kanat, sebagai khobarnya dari kanat, kanat baru ketemu isimnya yaitu akidah, maka dia butuh khobar. Khobarnya mana? Yaitu jumlah ismiyah yang tersusun dari, ya, yang tersusun dari mubtada dan khobar, sehingga susunan keseluruhan dari hiya aslu dinil Islam, jumlah ismiyah fi mahalli nasbin, fi mahalli nasbin, sebagai khabarnya kana. Kalau di irab satu-satu lain lagi, hiya fi mahalli raf'in mubtada aslu marfu sebagai khabar. Tapi gabungan antara mubtada dan khabar yaitu hiya dan aslu, di irab fi mahalli nasbin sebagai khabarnya kana. Terjemahannya adalah, kita terjemahkan dari awal, segala puji hanya milik Allah saja, salawat dan salam semoga dicurahkan kepada nabi yang tidak ada nabi setelahnya, kepada orang alam, man itu siapa, kepada siapa yang tidak ada nabi setelahnya. Jadi tercurahkan kepada Nabi Muhammad yang tidak ada nabi setelahnya, dan juga kepada para keluarga dan sahabatnya. Adapun setelah itu, tatkala akidah sahihah dia adalah pokok dari agama Islam, aslu, asal, pokok bisa juga, atau pondasi dari agama Islam. Wa asasul millati, dan juga asas, pondasi dasar dari millah, suatu ajaran, suatu agama. Ra'aitu antakuna hiya maudu'al muhadarati. Ra'aitu antakuna hiya maudu'al muhadarati. Baik, kita bahas satu persatu. Asasu marfu, dia atof, karena ada wawu atof. Atof mengikut i'rab isim, asasu marfu dia atof dengan isim yang sebelumnya yaitu atof ke aslu.

wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tinggal kita berdoa kepada Allah, semoga ini semua mendapat hidayah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan berikutnya.